Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى. Pada kajian kita di pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa nas-nas yang dibawakan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dalam kitab Tauhid seputar bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa', pembahasan seputar istisqa', minta hujan dengan bintang-bintang. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang secara kesimpulan perbuatan seseorang meminta hujan kepada makhluk siapapun dirinya selain Allah tabaraka wa ta'ala, baik kepada bintang atau kepada sesuatu yang selainnya, ini termasuk dari perkara yang dilarang di dalam Al-Islam, bahkan ternilai sebagai perbuatan syirik di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa al-adillah terkait pembahasan tersebut. Tayyib, sekarang kita masuk ke dalil yang berikutnya. Walahuma, dan masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Zaid ibn Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Kata Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, pernah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita para sahabat di kala itu, melakukan salat subuh di Hudaybiyah. Telah kita ketahui Hudaybiyah adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan perjanjian-perjanjian antara beliau dengan kaum musyrikin, dengan kisah yang ma'ruf terkait masalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Diceritakan di dalam hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat min al-la'an, masih terlihat athar ataukah jejak-jejak yang berasal dari langit, kanat min al-lail, yang terjadi di malam hari. Artinya masih terlihat beceknya tanah, beceknya pasir, disebabkan karena hujan yang turun di malam tersebut. Nah, di sholat subuh Nabi mengimami para sahabat, kemudian menyampaikan hadis ini. Falaman sarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, aqbala 'alan nasi, beliau menghadap ke arah manusia, faqala, dan mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang diucapkan oleh Rabb kalian di pagi hari dalam keadaan masih terlihat tanda-tanda turunnya hujan di malam harinya. Nah, qalu, mereka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang mengetahuinya. Mereka menyandarkan ilmu tersebut kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau mengatakan, qala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala, adapun seorang yang mengatakan di pagi hari tersebut, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan adalah semata-mata karena karunia Allah dan rahmat Allah azza wa jalla. Ia tidak percaya bahwasanya turunnya hujan tersebut disebabkan karena bintang. Ia juga tidak percaya turunnya hujan tersebut disebabkan karena adanya sesuatu selain Allah yang menentukannya dan menakdirkannya. Sehingga orang ini menyandarkan turunnya hujan sebagai rahmat dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk selain Allah azza wa jal. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dia adalah seorang yang beriman kepada aku, kata Allah azza wa jal. Rasul menyebutkan tanda benarnya iman seorang muslim tidak hanya menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari rukun-rukun iman dan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hatinya, bahkan dalam masalah penyandaran nikmat seperti turunnya hujan, ia sandarkan kepada Allah bukan dia sandarkan kepada makhluk. Ini juga sebagai pertanda benarnya iman dirinya kepada Allah azza wa jal. Wa kafirun bil kaukab, dan dia adalah seorang yang kafir mengingkari bintang-bintang. Ia tidak beriman kepada bintang. Ia tidak percaya bahwasanya bintang tersebut adalah sebagai sesuatu yang menentukan turunnya hujan atau sebagai penentu terkait nasib-nasib baik dan buruknya seorang hamba. Ia percaya hanya Allah azza wa jalla satu-satunya zat yang mengatur dan memilikinya. Ini tanda seorang hamba beriman kepada Allah dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun seorang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberikan hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Ia sandarkan turunnya hujan bukan kepada Allah. Ia sandarkan turunnya hujan kepada bintang yang dilihatnya. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia adalah seorang yang kafir kepada aku, kata Allah, dan beriman kepada bintang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan perkataan Allah azza wa jalla untuk seorang hamba yang ia menyandarkan hujan tersebut bukan kepada Allah namun kepada makhluk, kepada bintang yang ada di langit dunia, sebagai satu perbuatan yang mengakibatkan adanya konsekuensi yang besar, sebagai satu keyakinan yang mengakibatkan di sana ada satu konsekuensi yang berat, yaitu kafirnya dirinya kepada Allah azza wa jalla, zat yang menciptakan dirinya dan mengatur urusannya dan mengatur seluruh yang terjadi di alam semesta, dan menandakan dia beriman kepada bintang, kepada makhluk yang lemah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai dalil yang jelas tidak dibolehkannya seorang muslim untuk menyandarkan hujan kepada makhluk selain Allah azza wa jal. Naam. Adapun makna dari hadis ini insyaallah jelas karena di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa rincian, demikian pula penjelasan seputar bab al-istisqa bil anwa. Walahuma min hadithi Ibn Abbas, dan masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim namun berasal dari hadith Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma ma'nahu yang semakna dengan yang di atas fihi qala ba'dhum. Namun di dalam lafaz Ibnu Abbas disebutkan di sana ada tambahan riwayat yang menyebutkan dengan lafaz qala ba'dhum, berkata sebahagian di antara mereka. Naam. Dengan mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Berbeda lafadznya dengan hadis yang berasal dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu yang menyebutkan orang tersebut mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Pada lafadz mutirna binau'i kadza wa kadza, nampak jelas ia menyandarkan turunnya hujan dengan bintang, bukan karena Allah Azza wa Jal. Namun pada lafadz Ibnu Abbas disebutkan dengan ungkapan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Sehingga ketika dia melihat munculnya bintang, kemudian sekalinya di malam harinya turun hujan, maka dia mengatakan sungguh benar bintang yang saya lihat mungkin di waktu maghrib, mungkin di waktu isya, atau sebelum sepertiga malam terakhir, sehingga di waktu-waktu yang setelahnya terlihat hujan tersebut itu diturunkan. Naam. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya yang mulia, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan letak-letak bintang-bintang yang ada di langit dunia, mawaqi' an-nujum. Allah bersumpah dengan bintang. Sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla tukadzibun, yaitu ayat yang dibawakan oleh musannif di awal bab, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka membantah keyakinan mereka orang-orang musyrikin yang menyandarkan bahwasanya hujan tersebut itu turun bukan disebabkan karena karunia dan rahmat Allah, namun ia sandarkan kepada bintang. Naam. Walaupun siak ayat ini dimaksudkan padanya an-nujum, bintang, namun secara makna diumumkan oleh mereka para ulama terkena kepada perkara apa saja yang dia lihat, yang dia yakini bahwasanya sesuatu tersebut itu bisa memberikan kepada mereka hujan, bisa mendatangkan kepada mereka hujan. Sehingga ketika seorang mengalami musim kemarau yang panjang, kemudian dia beristighatsah, meminta pertolongan, meminta bantuan bukan kepada Allah, namun sebagian meminta pertolongan kepada berhala, sebagian mereka meminta pertolongan kepada penghuni-penghuni laut, penghuni-penghuni gunung, dan apa saja yang dipercaya oleh mereka bisa mendatangkan hujan, ini juga sama termasuk bentuk kufurnya seorang hamba kepada Allah dan berimannya dia kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila menyandarkan salah satu dari perbuatan Allah Azza wa Jalla itu dikatakan kekafiran, perbuatan Allah yang dimaksud di sini adalah menurunkan hujan, mengatur hujan, menentukan kadar turunnya hujan, seberapa lamanya dan seberapa lebatnya dan seperti apa pengaruhnya, itu saja dikatakan sebagai perbuatan kufur kepada Allah, beriman kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Maka terus bagaimana kalau semisal seorang hamba ia sandarkan beberapa dari perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ia sandarkan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengatur nasibnya, menentukan hidup dan tidaknya dirinya, menentukan sengsara dan bahagia tidaknya dirinya, menentukan sehat dan tidaknya dirinya, dan perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan rububiyah Allah Azza wa Jal, maka tentulah dari sisi dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tergambarkan di benak kita demikian pentingnya pembahasan seputar tauhid, demikian besarnya nilai dari at-tauhid, di mana dengan tauhid inilah seorang akan mengerti siapa Rabb-nya. Dengan tauhid inilah seorang akan semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, kekhususan-kekhususan perbuatan-perbuatannya. Yang dengan tauhid inilah seorang akan memperbaiki dirinya dengan Allah, yang nantinya dengan itu seluruhnya dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar di sisi Allah, sampai akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Naam. Baik, kita akan bacakan syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah seputar bab al-istisqa bin nujum. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, lama kana min at-tauhid al-i'tirafu billah, al-i'tirafu lillah bi tafarrudihi bin ni'ami wa daf'in naqami. Dan termasuk dari konsekuensi tauhid adalah seseorang dia mengenal Allah, mengenal keesaan Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang dia rasakan itu semuanya adalah berdasarkan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kalau masih ada pada diri seseorang adanya keyakinan bahwasanya dia merasakan nikmat apa saja bentuk dan nilainya, dan sekecil apa besar dan tidaknya nikmat tersebut dia sandarkan kepada makhluk selain Allah Azza wa Jal, maka menunjukkan tauhid yang dia miliki butuh adanya pembenahan, butuh adanya perbaikan-perbaikan, butuh bagi dirinya untuk mengkaji lagi pembahasan seputar tauhid. Karena tauhid tidak hanya berhubungan dengan perkara ibadah, tauhid tidak hanya berhubungan dengan praktek amalan ibadah di mana seorang hamba harus mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla, memberikan sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, doanya untuk Allah. Tapi juga termasuk dari konsekuensi tauhid mengesakan Allah terkait nikmat-nikmat yang dia rasakan semasa hidupnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Seluruh apa yang kalian rasakan berupa nikmat itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Apapun bentuk dari nikmat tersebut, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ, disebutkan nikmah dengan isim nakirah yang memberikan makna kullu nikmah, seluruh nikmat, baik nikmat duniawiyah atau nikmat ukhrawiyah. Nikmat duniawiyah seperti kesehatan, kekayaan, anak, istri, diberikan rumah, pekerjaan yang halal, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, itu semuanya adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Pemberian Allah tabarak wa ta'ala untuknya, bukan disebabkan karena makhluk, bukan disebabkan karena adanya seseorang makhluk selain Allah yang memberikan nikmat itu untuknya. Nah, adapun pada sebagian keadaan ketika seseorang mendapatkan nikmat disebabkan karena adanya makhluk yang memiliki peran tersampainya nikmat tersebut untuknya, maka seorang muslim meyakini asal muasal nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk adalah sebagai sebab yang Allah takdirkan, yang Allah takdirkan dengannya tersampaikan nikmat tersebut kepadanya, sehingga dia sandarkan nikmat itu kepada Allah dan menjadikan perantara tersampainya nikmat adalah sebagai sesuatu yang Allah wujudkan, sehingga ketika dia merasakan nikmat ia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, menyandarkan nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa daf'in naqam, demikian pula mengesakan Allah terkait daf'in naqam, satu-satunya zat yang bisa menolak bala bencana kemadharatan yang menimpanya. Ketika seseorang dirundung satu masalah, ketika seseorang dirundung satu musibah, satu kejelekan, maka dia mengingat at-tauhid. Dia ingat bukan hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa di dalam memberikan nikmat untuknya, tapi juga dia ingat yang menentukan musibah besar dan kecilnya, kadarnya, dan kapan waktu itu menimpanya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia, dosa-dosa kemaksiatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. "Liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un," agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka amalkan berupa kemaksiatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan agar mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan musibah terkadang menyadarkan seseorang kepada Allah. Dengan seseorang merasakan satu musibah bencana yang menimpanya, akhirnya dia sadar itu adalah teguran dari sisi Allah Azza wa Jalla untuknya. Sehingga musibah itu datang tidak membawa dirinya berkeluh kesah, tapi menimbulkan semangat dirinya untuk terus melakukan muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat dari ahli tauhid yang Allah puji mereka dalam firman-Nya, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu mereka orang-orang yang ketika tertimpa satu musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillah, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla." Menyandarkan bahwasanya dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, sebagai bertanda sabarnya dirinya di dalam menjalankan musibah tersebut, karena Allah yang menentukan musibah itu menimpanya. Karena Allah diyakini satu-satunya zat yang mengujinya dengan musibah tersebut, sehingga dia hanya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang seperti ini yang Allah muliakan dirinya dan Allah janjikan dengan keutamaan yang besar, "Ulaika salawatun min rabbihim wa rahmah," mereka akan mendapatkan salawat dari sisi Rabb mereka, demikian pula rahmat dari sisi Allah Azza wa Jalla, "wa ulaika humul muhtadun," dan mereka adalah orang-orang yang terbimbing mendapatkan hidayah. Ketika dia tertimpa satu musibah, dia bisa beristirja dan menyelaraskan dengan adanya keyakinan atau tauhid yang ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya adalah termasuk dari konsekuensi tauhid. Wa idafatuha ilaihi qawlan wa i'tirafan biha ala ta'atihi kana qawlul qail. Wa idafatuha ilaihi qawlan wa i'tirafan biha ala ta'atihi. Ditambah dengan dia menyandarkan itu seluruhnya kepada Allah, nikmat yang dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa menolak azab bencana yang dia rasakan, musibah yang dia alami, dia sandarkan hanya kepada Allah. Baik seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin, menyandarkan dengan lisan, mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, laqad sadaqa nau'u kada wa kada, menyandarkan turunnya hujan dengan lisan kepada bintang, bukan kepada Allah Azza wa Jal. Wa'tirafan biha, demikian pula dia mengetahuinya, menetapkan dengan hatinya. Ala ta'atihi, dia gunakan itu seluruhnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini semuanya adalah termasuk dari konsekuensi tauhid. Artinya seorang yang bertauhid itu diharuskan memiliki prinsip tersebut, meyakini nikmat itu berasal dari Allah, dan meyakini satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahannya, yang bisa menolak bahaya dari dirinya, apakah itu satu penyakit, apakah itu satu ujian, cobaan, musibah yang sedang menimpanya, ia yakini satu-satunya zat yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka, orang-orang musyrikin di zaman kita secara khusus, ketika mereka diuji dengan musibah, bukanlah kemudian sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sadar Allah yang mengujinya, sadar Allah yang akan mengeluarkan dirinya, memberikan jalan keluar untuknya dari musibah tersebut. Sebagian mereka semakin bertambah syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka orang-orang yang diuji dengan penyakit yang berkepanjangan, penyakit menahun sampai dia wafat meninggal dunia. Akhirnya secara bertahap syaitan menggoda dirinya untuk melunturkan tauhidnya, sampai akhirnya dia meyakini adanya benda sesuatu selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sehingga mulailah sebagian mereka memasang benang, benang yang dia ikatkan di lengannya. Sebagian mereka mulai mengantongi sesuatu yang dia percaya kalau semisal dia kantongi, dia lekatkan di badannya terus menerus akan bisa menimbulkan kesehatan, terhindar dari penyakit. Ini semuanya jelas-jelas praktek kesyirikan yang bertentangan dengan prinsip tauhid yang tadi kita sebutkan. Nah, betapa banyak mereka orang-orang yang Allah uji dengan rizki yang Allah timpakan kepada mereka, ternyata Allah takdirkan dia dilandang sekian, dia dilanda sekian banyak kebangkrutan dari seluruh bisnis-bisnisnya, mengalami kemacetan sampai akhirnya mengharuskan dirinya melakukan utang piutang dengan pihak bank, dengan para kreditor, sampai akhirnya buntu otaknya, tidak mengetahui di sana ada jalan keluar untuknya, sampai akhirnya terpengaruh ajakan sebagian mereka yang menganjurkan dirinya untuk mendatangi penghuni satu laut, dia bertapa di satu gunung, dia bertapa di satu lembah, melakukan ritual-ritual tertentu dengan harapan muncul sesosok dengan wujud-wujud tertentu yang akan bisa memberikan wangsit kepada dirinya. Wal'iyadzubillah. Ini semua adalah termasuk praktek nyata kesyirikan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, yang menunjukkan jauhnya mereka dari tauhid, dari ilmu tauhid, ilmu yang di atasnya dibangun dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Arab, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun tamliku biha al-arab wal ajam. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan bisa menguasai seluruh jazirah Arab, demikian pula negara-negara selain Arab akan tunduk kepada kalian. Dan kalimat la ilaha illallah dikenal sebagai kalimat tauhid yang menandakan prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan, mengesakan Allah terkait nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba, meyakini kemadharatan tersebut satu-satunya yang bisa mengangkatnya hanya Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga beliau menyebutkan, kana qaulul qail, dengan ini kita mengetahui bahwasanya ucapan seseorang ketika dia mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberikan hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang itu, wa kadza yunafi hadzal maqsud ashaddal munafat. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini akan bisa menafikan maksud yang tadi kita sebutkan, maksud dari tauhid, tujuan dari tauhid. Dengan sebesar-besar penafian disebabkan karena li'idhafatil matar ila nau, dia sandarkan hujan tersebut bukan kepada Allah, tapi ia sandarkan kepada bintang. Naam. Karena itulah disebutkan di dalam hadis anjuran agar seorang muslim ketika melihat turunnya hujan ia mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ia berdoa kepada Allah agar Allah yang satu-satunya zat yang memberikan kepada dirinya hujan yang bermanfaat, ketika turun hujan dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan disebabkan karena karunia Allah dan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jal. Dari doa-doa yang tadi disebutkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita adanya keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang menyandarkan hujan tersebut bukan kepada Allah tapi kepada bintang-bintang yang dilihatnya. Wal wajibu idhafatul matari wa ghairuhu wa ghairihi minan ni'ami ila Allah, sehingga yang wajib dilakukan oleh seluruh mukmin, setiap mukmin ia sandarkan hujan, demikian pula yang selainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menyandarkan semua kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, bahwa alladzi yumituni tsumma yuhyin, yang menghidupkan dirinya dan mematikan hanya Allah Azza wa Jalla. Wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila saya sakit yang memberikan kesembuhan kepada saya dari sakit tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal ada di sana makhluk yang mengobatinya, mungkin di sana ada terapis yang mengobatinya atau ada seorang dokter yang memberikan obat untuknya, maka dia yakini itu sebagai sebab tersampainya nikmat untuknya, dan yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang merasakan nikmat, ia memuji Allah bukan memuji makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu ridha pada diri seorang hamba ketika dia memakan satu makanan, ia memuji Allah atas makanan tersebut, mengatakan alhamdulillah, meyakini nikmat itu dari Allah, dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Wa yashrabu syurbata, dan ketika dia meminum satu minuman, wa yahmaduhu 'alayha, dia memuji Allah atas minuman yang diminumnya. Karena bisanya dia makan dan minum adalah disebabkan nikmat pemberian Allah Azza wa Jalla untuknya. Sehingga beliau menyebutkan fa innahu allazi tafaddala biha ala ibadihi, karena satu-satunya zat yang memberikan kemuliaan, keutamaan atas nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk selain Allah tabaraka wa taala. Ini beberapa penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asidi alaihi rahmatullah yang semakin memperjelas maksud dari diangkatnya bab al-istisqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang, dan ada keterkaitannya dengan at-tauhid. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.